Mana zoomnya? Cek, cek tes suara. Yeah. Recording in progress. Ada? Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca dan mentala'ah nasihati linnisa'i karya Ummu Abdillah al-Wadi'iyah hafizahallahu ta'ala, ada keterangan tambahan yang ingin dibacakan berkaitan dengan halaman 83. Di halaman 83 disampaikan bahwasanya di antara buah anak yang saleh adalah berbakti kepada orang tuanya. Di antara bentuknya adalah menunaikan kewajiban orang tuanya setelah orang tuanya wafat. Ya, contoh anak berbakti dalam hal ini adalah sahabat Nabi yang ayahnya juga sahabat Nabi, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhumah. Ya, ayahnya Abdullah ini gugur sebagai syuhada di perang Uhud. Al-waladu salih, seorang anak yang saleh. Ketika ayahnya wafat, dia berupaya untuk melunasi utang ayahnya. Alladhi kana alihi, yang pada dasarnya menjadi kewajiban ayahnya. Dibawakan hadisnya dibawakan oleh Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Hadasana Ibrahim ibn Mungdir, qal hadasana Anas an Hisham, an Wahab ibn Kaisan, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhumah. Annahu, bahasanya Jabir akhbarahu, bercerita kepada Wahab ibn Kaisan. Bahasanya ayahnya Jabir itu wafat dan meninggalkan utang sebanyak 30 wasak. Yang ini harus dibayarkan utang kepada salah seorang Yahudi. Kemudian Jabir meminta tambahan waktu, fa'aba, namun orang Yahudi tersebut menolak untuk memberikan tambahan waktu. Fakallama Jabirun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jabir lantas berbicara dan menyampaikan permasalahannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyashfa'a, agar Nabi memberikan syafaat lahu, untuk Jabir, ilaihi, dengan menyampaikan kepada Yahudi tersebut. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas datang ke tempat orang Yahudi. Wa kallamal yahudiyya, dan berbicara kepada Yahudi yang menghutangi Abdullah, bapaknya Jabir. Liyakhudha thamara nakhlihi billadhi lahu. Maksud Nabi, agar Yahudi ini mengambil buah kebun kormanya, buah kebun kormanya Jabir, billadhilahu, dengan apa yang menjadi haknya. Jadi utangnya itu satu jenis kurma. Nanti kalau dibayar dengan jenis kurma yang dimaksudkan masih nunggu waktu. Tapi kalau minta bayar sekarang, nanti berarti dibayar dengan bentuk kurma yang berbeda. Fa'aba, namun dia menolak. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kebun kurma dan berjalan di dalam kebun kurma. Tsumma qala li Jabirin. Kemudian Nabi berkata kepada Jabir, panen untuk orang Yahudi tersebut, ya, petiklah kurma untuk orang Yahudi tersebut. Fa'ufilahu. Maka bayarkan kepada Yahudi tersebut alladzilahu apa yang menjadi haknya. Fajaddahu. Maka Jabir kemudian memetiknya ba'dama memetiknya ba'dama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali. Fa'aufahu. Lantas Jabir pun membayarkan kepada orang Yahudi tersebut 30 wasaq yang menjadi hutang ayahnya. Wafadulat lahu, namun ternyata berlebih. Lahu berarti lebihnya untuk Jabir. Ya, ternyata berlebih 70 wasaq. Ya, dengan berkat, dengan sebab jalan dan doanya Nabi SAW, maka ini menjadi keberkahan untuk Jabir. Maka Jabir pun lantas datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menginformasikan kepada Nabi billadzi kana, dengan apa yang terjadi. Jabir menjumpai Nabi sedang salat asar. Falaman sarafa, tatkala Nabi telah selesai salat asar, akhbarahu, Jabir menginformasikan kepada Nabi bil fadli, tentang kelebihan kurma yang ada. Faqal, maka Nabi mengatakan, akhbir dhalika ibn al-Khattabi, informasikan hal itu, ceritakan hal itu kepada Umar ibn al-Khattab. Jabir pun pergi menemui Umar dan men-share informasi tersebut kepada Umar. Faqala lahu Umaru, maka Umar berkata kepada Jabir, sungguh aku telah tahu dan yakin pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di fiha, di kebun tersebut, bahasanya dia akan diberkahi. Itu tag hadisnya. Dan tentang kandungan dari hadis ini saya ingin bacakan dari dua kitab Syarah Sahih Bukhari. Yang pertama, saya ingin bacakan kandungan hadis ini dari kitab Minhatul Malikil Jalil, Syarah Sahih Muhammad ibn Ismail, karya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Hadis ini diberi judul bab oleh Al-Bukhari dalam sahihnya, dalam bab tentang muqasah, bab idza qassa, bab pembayaran utang dengan cara muqasah, au jazafa fi daini, atau membayar dengan taksiran, membayar utang dalam taksiran, korma dengan korma atau yang lain. Ya, kata Syaikh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizallahu ta'ala, judul bab ini dibuat oleh Al-Bukhari rahimallahu ta'ala untuk menjelaskan bolehnya transaksi muqassah dalam pembayaran utang. Muqassah itu pada aslinya sama-sama memutihkan piutang. Jadi A dan B, A itu punya punya utang sama B, dan B juga punya utang sama A. Akhirnya mereka bersepakat untuk lunas. Manakala ternyata besaran utangnya sama, misalnya A punya utang kepada B sebanyak 500 ribu, B juga punya utang kepada A sebanyak 500 ribu. Ya sudah, daripada cuma ngasihkan duit kemudian nanti balik lagi untuk bayar utang, sudah di sama-sama diputihkan. Itu makna asal muqassah, nama satu transaksi. Ya, namun muqassah dalam masalah ini, ya, muqassah dalam masalah ini adalah bentuknya, ya, orang yang punya utang memberikan kepada orang yang menghutanginya sesuatu, dan sesuatunya itu dengan takaran, dan ini dalam rangka melunasi hutang. Kemudian masing-masing menghalalkan kawannya. Contohnya, seorang itu punya utang 100 kilo kurma. Punya piutang 100, A punya piutang 100 kilo kurma pada B. Lantas B, pihak yang berutang, memberikan kepada A satu tumpuk kurma atau satu tumpuk bahan makanan yang tidak diketahui jumlahnya. Lantas keduanya saling menghalalkan. Semacam ini sah. Dan hadis dari Jabir ada dalil bolehnya muqassah dalam bentuk semacam ini. Boleh jadi tamar, utang tamar itu dibayar dengan tumpuan tamar, atau utang kurma dibayar dengan tumpuan kurma, atau utang tamar kurma dibayar dengan gandum atau dibayar dengan beras dan yang lainnya. Kemudian di antara kandungan hadis ini, hadis kisah Jabir ini, kata Syaikh Abdul Aziz Ar-Rajihi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat untuk Jabir pada orang Yahudi. Syafaat adalah upaya untuk membantu orang dengan modal ngomong, dikarenakan orang yang memberi syafaat ini punya nama baik, kehormatan, terpandang, yang kira-kira membuat orang tersebut itu sungkan sehingga nanti akan menerima permintaan dari orang ini, dan permintaannya dalam rangka menolong pihak tertentu. Itu syafaat. Nabi memberikan syafaat, ya, melakukan terjemahnya kurang lebih negosiasi kepada orang Yahudi agar memberikan kemudahan kepada Jabir. Dan posisi beliau adalah Rasul Allah dan kepala negara. Ya, maka di sini terdapat pelajaran. Jika Anda, wahai orang yang punya nama baik dan kedudukan, karena guru ngaji, karena punya jabatan di masyarakat, kepala Pak Dukuh, atau karena usia yang lebih sepuh dan dihormati oleh banyak orang, atau yang lainnya, jika Anda dimintai untuk bantu ngomongkan, artinya dimintai syafaat, maka Anda memiliki teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini menunjukkan bahasanya memberi syafaat itu satu hal yang disyariatkan. Meskipun syafi' pemberi syafaat adalah orang yang punya kedudukan yang sangat tinggi. Semisal kepala negara. Pelajaran yang lainnya dari hadis ini adalah siapa yang syafaatnya ditolak, maka itu tidak masalah. Maka pemberi syafaat tetap dapat pahala, baik syafaatnya diterima ataupun tidak diterima. Maka Nabi SAW memberikan syafaat untuk Jabir pada orang Yahudi, dan syafaat Nabi ditolak. Dan syafaat Nabi itu ditolak tidak hanya dalam satu kasus ini. Di kasus yang lainnya, ketika Nabi memberikan syafaat kepada untuk Mughis kepada istrinya yaitu Barirah agar tetap memilih Mughis dan tidak berpisah dari Mughis. Namun syafaat Nabi juga tidak diterima oleh Barirah. Maka syafaat Nabi saja bisa ditolak. Oleh karena itu, maka janganlah bersedih hati, janganlah marah jika salah satu dari kita berupaya untuk melakukan negosiasi dan memberikan syafaat, ternyata syafaatnya tidak diterima. Karena meskipun syafaat tidak diterima, orang yang memberikan syafaat tetap dapat pahala memberi syafaat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, isfa'u tu'jaru, berilah syafaat niscaya kalian diberi pahala, baik syafaat itu diterima ataupun tidak diterima. Kemudian pelajaran yang lainnya, kandungan yang lain dari hadis ini, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, hadis ini menunjukkan hina dan jeleknya orang Yahudi yang tidak mau menerima syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal yang semestinya bisa longgar, karena ini cuma masalah harta, lain halnya dan tidak berkaitan dengan rasa, lain halnya dengan Barirah yang menolak syafaat Nabi, karena syafaat Nabi ketika itu berkaitan erat dengan masalah perasaan, suka tidak suka, cinta yang besar ataukah tidak, gitu. Kemudian pelajaran yang lainnya adalah bahasanya orang yang menghutangi pemilik piutang itu tidak memiliki keharusan untuk memutihkan utangnya atau memutihkan sebagian hutangnya, sebagian piutangnya. Oleh karena itu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada orang Yahudi agar memutihkan sebagian piutangnya atau membuat longgar atau memaafkan, orang Yahudi itu tidak mau dan dia tetap memegangi haknya dan Nabi tidak mempermasalahkan karena memang itulah haknya. Maka sikap orang Yahudi ini tidak salah sehingga Nabi pun tidak marah, dia tidak marah dan tidak mempermasalahkannya. Kemudian dalam hal ini terdapat pelajaran yang lainnya, kesudahan dari syafaat itu kebaikan. Dengan tidak diterima, dengan Yahudi tidak menerima syafaat Nabi, ini jadi sebuah kebaikan bagi Jabir dan keluarga Jabir. Karena ternyata maka bersisa untuk Jabir kurma dalam jumlah yang banyak. Tadi berapa? Bersisa 17 wasak. Seandainya Yahudi tersebut menerima syafaat Nabi, la'akhoda, tentu Yahudi tersebut akan mengambil hasil kurma kebun tersebut seluruhnya dan tidaklah tersisa sedikit pun untuk Jabir. Pelajaran yang lainnya dari hadis ini, salah satu mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tanda kenabian di mana Allah memberikan keberkahan pada kurmanya Jabir dengan sebab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Jabir panen dalam jumlah yang banyak, berarti 30 sama 17. Ini berarti kurmanya berapa? 47 wasak. Ini panen kurmanya Jabir ketika itu. Kemudian kandungan yang lain dari hadis ini saya ingin bacakan dari sarahnya Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala untuk Sahih Bukhari. Tadi kita jumpa istilah wasaq. Kata Syaikh Ibnu Utsaimin, wasaq itu sama dengan al-himal, kemampuan berat yang mampu dibawa oleh seekor unta. Yaitu satu wasak itu sama dengan 60 sok. Dan satu sok itu kan sama dengan ukuran zakatul fitri 2,5 kilo. Berarti 2,5 kilo kali 60 itu nanti ketemu satu wasak. Kemudian kalau 30 wasak ya kali 30. Berarti kalau pakai ukuran 2,5 kilo, berapa utang bapaknya Jabir? Silakan dicoba dijawab di lewat chat. 2,5 kilo kali 60, kemudian kali 30. Silakan yang longgar, silakan coba dihitung, kemudian dikirimkan lewat chat di Zoom. Berapa itu? Berapa kilo ini? 4.500 kilo. 4.500 kilo. 4.500 kilo itu berapa ton? 1 ton itu 100 ya. 100 kilo itu 1 ton, berarti 45 ton, ya. Betul enggak? Oh. 4,5 ton. 4,5 ton. Kemudian yang tersisa untuk Jabir berapa? Kelebihannya 17 wasak. 2,5 kali 60. Ya, kali 17. Dengan mukjizat dan doa Nabi, keberkahan doa Nabi, Jabir punya kelebihan untuk keluarganya berapa? 2,55 ton atau 2,550 kilogram. Ya, karena sebab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Jabir mendapatkan 2,55 ton, insyaallah ya. Sehingga 30 wasak itu sama dengan 30 kali beban yang mampu dipikul atau dibawa oleh seekor unta. Kemudian pada akhirnya nanti Jabir mendapatkan tambahan 70 wasak. Pada awalnya kurang lebih hasil kebunnya Jabir itu tidak sampai 30 wasak. Dan Nabi minta kepada orang Yahudi untuk menerima. Pokoknya hasil kebunnya berapa, tolong diterima. Itu. Dan itu kemungkinan kurang dari 30 wasak. Akhirnya orang Yahudi itu tidak mau. Tidak mau, pokoknya harus 30 wasak. Saya tidak mau cuma hanyalah, pokoknya hasil panen semuanya satu tumpuk. Hasil panen, kemudian dibayarkan untuk saya, kemudian saya ikhlaskan. Tidak mau. Gitu. Jadi, awalnya Nabi itu melakukan negosiasi, gimana kalau ini hasil panennya Jabir ditumpuk begitu saja, tidak ditimbang, langsung itu diterima sebagai pembayaran. Nah, dia tidak mau. Ini pokoknya harus 30 wasak. Akhirnya dengan sebab Nabi berjalan di kebunnya Jabir dan berdoa, maka ternyata nambah lebih dari setengah. 30 nambahnya bukan hanya tambah 15 jadinya 45, nun tambahnya 17. Dan ini karena dua sebab. Karena sebab doa Nabi SAW dan yang kedua karena Nabi berjalan di kebunnya Jabir. Maka di sini kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang yang ringan tangan, menolong sahabatnya, memudahkan sahabatnya, membantu dan menolong. Ini ada yang minta bantuan supaya dinegukan, maka Nabi pun menegukan. Nabi pun dengan kesibukan beliau, beliau menyempatkan diri untuk menegukan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidaklah melakukan tekanan kepada orang yang punya hak. Pada orang Yahudi yang tidak mau, pokoknya saya harus 30 sok. Tidak mau kalau cuma satu tumpuk hasil kebunnya Jabir, saya tidak mau. Nabi pun tidak melakukan tekanan-tekanan kepada pemilik hak semacam ini. Karena itu memang haknya. Kemudian berkenaan dengan akhbir dzalika ibn al-Khattab. Ini ada faedah menarik yang disimpulkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala. Beliau sampaikan, ya, dalam hadis ini terdapat dalil annahu yambaghi lil insan ayukhbira shadiqahu bima yasuruhu bihi. Hendaknya seorang itu berbagi kabar, berbagi informasi dengan kawan-kawannya hal-hal yang menggembirakan. Ya, misalnya berbagi macam informasi kalau kelahiran. Ini karena ini. Kemudian berbagi informasi, ya kalau tidak bisa ngundangi karena jauh-jauh, ya minimal berbagi informasi kalau sudah ada hari pasti mau menikah dan kabar-kabar gembira yang lainnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Jabir untuk menginfokan dan men-share info kepada Umar ibn Khattab tentang hal ini. Bahasanya kurmanya masya Allah itu bisa untuk melunasi utang ayahku sebanyak 30 wasak dan masih ada sisanya dalam jumlah yang banyak, lebih dari separohnya. Dan Umar radhiyallahu anhu seakan-akan sudah memprediksikan terjadinya hal ini. Ya, karena Umar melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di kebunnya Jabir, maka pada saat itu Umar kemudian yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberkahinya. Nah, ini faedah tambahan berkenaan dengan kandungan hadis ini dari dua sarah untuk Sahih Bukhari, sarahnya Ibnu Utsaimin dan sarannya Syaikh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Ya, kemudian kita lanjutkan, kita kembali ke halaman 87 ya. Di catatan kaki kalau enggak salah sudah ya, di atas sebelah mana, sampai mana? Oh ya, ini untuk di catatan kaki adalah faedah tambahan yang seolah akan kita bacakan di pertemuan yang akan datang. Kemudian kita lanjutkan membaca Nasihatil Nisa karya Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahallahu taala. Beliau katakan fadal walad aduun di abihi, maka ada anak yang menjadi musuh bagi ayahnya sendiri, dan anak semacam itu tidak memberikan manfaat pada orang tuanya pada kiamat nanti, bahkan orang tuanya akan lari darinya, sebagaimana firman Allah Taala yauma yafirul mar'u min akhihi, pada kiamat seorang itu lari menjauhi saudaranya, lari menjauhi ibunya dan ayahnya, wasahibatihi sahibah itu istri, lari menjauhi istri dan anak-anaknya. Kenapa? Likulimri'im minhum, masing-masing orang dari mereka pada hari itu terdapat punya urusan yang menyibukkannya. Dan siapa yang mendapatkan problem dengan mendapatkan anak yang durhaka, maka solusinya berdoalah kepada Allah agar memberikan hidayah pada anak itu. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbmu berfirman, berdoalah kalian padaku, niscaya akan aku ijabai, akan aku kabulkan. Kemudian, kasih sayang orang tua itu harus dalam batasan syariat. Sehingga tidak boleh hal-hal yang haram dilakukan gara-gara sayang anak. Maka sayang anak, sayang anak, sayang anak itu jangan dijadikan sebagai segalanya. Kalau itu haram, kalau itu melanggar syariat, orang tua harus bersikap tegas. Wa'alami dan ketailah wahai para bunda, wahai para ibu, bahasanya di antara bentuk al-inayah perhatian dalam pendidikan anak adalah mendoakan kebaikan untuk mereka agar mereka diberi kebaikan dan kesolehan. Dan ingat, doa orang tua itu tidak tertolak. Sebagaimana dalam sejumlah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, jangan mendoakan kejelekan untuk anak meskipun dengan satu kalimat. Karena doa jelek ini seringkali menyebabkan kerugian. Akhirnya engkau, wahai ibu, menyesalinya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian mendoakan jelek diri kalian sendiri. Jadi, maka ketika orang itu sebel dengan dirinya, sedih, jangan sampai sedih itu ya, membawanya untuk mencaci maki dan mendoakan jelek dirinya sendiri. Jangan mendoakan jelek untuk anak kalian, jangan mendoakan jelek untuk budak pelayan kalian, jangan mendoakan jelek untuk harta kalian, karena jangan sampai kalian bertepatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala saat dan pada waktu sa'atan nailin, waktu didapatkan di waktu tersebut atau un pemberian Allah, itu maksudnya waktu mustajab. Jangan sampai itu doa jelek kalian bertepatan dengan waktu mustajab dan Allah kabulkan doa itu untuk kalian. Dan hadis ini diriatkan oleh Abu Dawud dari Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu atau radhiallahu anhuma, dan dia adalah hadis dengan kualitas hasan. Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Muslim namun tanpa redaksi, jangan mendoakan jelek untuk pelayan atau budak kalian. Tsumma'lami, kemudian wahai ibu, wahai para bunda, ketahuilah bahasanya Allah menjadikan mereka anak itu cobaan dan ujian untuk kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanyalah hartamu dan anakmu itu ujian untuk kalian. Diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah mengatakan, pada saat kami duduk-duduk di dekat Umar, idqala, ketika itu Umar bertanya, siapakah di antara kalian yang hafal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang cobaan? Qala, maka Hudzaifah mengatakan, fitnatu rajuli, cobaan yang dialami oleh seseorang gara-gara keluarganya, hartanya, anaknya, dan tetangganya, itu akan bisa terhapus dengan sebab sholat, puasa, sedekah, amar ma'ruf, dan amar ma'ruf nahi mungkar al-hadisah. Maka hadis ini sabda Nabi, asbatat, menetapkan adanya fitnah, adanya kerusakan, kejelekan dikarenakan haulail asnafi, sejumlah orang-orang tersebut diantaranya adalah anak. In marida, jika anak sedih, jika anak sakit, maka sedihlah ayah dan ibu alaihi karena sakit anaknya, atau mata ayah anak meninggal dunia, kadzalika demikian. Dan orang tua itu ya jiddani, keduanya mengalami hal yang baru. Ini fi ijadi sa'adati, dengan mewujudkan kebahagiaan untuk anak. Ini warohah dan kenyamanan. Sebagaimana perkataan seorang penyair, rohatul insani hayya baina hudnai walidayhi. Kenyamanan seorang anak selama dia hidup, manakala dia di antara dua pangkuan kedua orang tuanya. Fa'idha mata, maka jika orang tua keduanya telah meninggal dunia, maka ahala keduanya mengalihkan bisaqai dunia, kesengsaraan dunia alaihi kepada anaknya. Maka keduanya itu mengalami kebaharuan. Ya jiddani, dari kata-kata jadid, dalam mewujudkan masya Allah, bukan kebaruan, yang lebih tepat ya jiddani bersungguh-sungguh. Wa jiddani, dan keduanya orang tua itu bersungguh-sungguh untuk mewujudkan kebahagiaan bagi anak dan kenyamanan bagi anak, sebagaimana perkataan seorang penyair yang tadi telah kita baca. Sehingga anak itu betul-betul bahagia, nyaman, manakala orang tuanya masih hidup. Ketika orang tuanya meninggal dunia, ya maka kesengsaraan dunia itu seluruhnya ditumpukan kepadanya. Dan kedua orang tua itu mencegah gangguan dari anak dan tidak ingin anaknya capek. Seorang penyair mengatakan, annama innama auladuna bainana akbaduna tamsi alal ardi. Hanyalah anak-anak kita di tengah-tengah kita itu bagaikan akbaduna. Bagaikan hati-hati kita. Bagaikan liver kita yang berjalan di atas muka bumi. Lau habati rehu ala ba'dihim. Seandainya angin itu bertiup kencang, menerpa salah satu anak. Lam tana'at aini minal ghamdi. Niscaya mataku itu imtana'at menolak minal ghamdi untuk terpejam tidur. Ya, tidak bisa tidur karena mikirkan anaknya. Demikian kasih sayang orang tua ya, sepanjang jalan. Lain hanya dengan kasih sayang anak pada orang tuanya cuma sepanjang galah, sepanjang bambu. Nas'alullaha, semoga kita minta pada Allah, agar Allah jadikan kita di antara orang-orang yang menunjukkan kebenaran dan bersikap adil dengan sebab kebenaran tersebut. Kita bisa menjadi orang-orang yang adil dalam bersikap, dalam bertutur kata, dalam bertindak. Ya, demikian yang kita kaji kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, demikian saya langsung pamit ya di ruang Zoom. Ya, assalamualaikum.